Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan kembali keterangan dari fadilatul syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala pada kitab ini syarah aqidah salaf ashabul hadis. Beliau masih menerangkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Yunus ayat ketiga yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam matannya. Awal-awal ayat berkaitan tentang istiwa Allah di atas arsy telah beliau terangkan dan nanti akan diterangkan kembali oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Dan pelajaran pada pagi hari ini insyaallah akan berkaitan tentang syafaat. Ya, beliau hafizahullahu ta'ala menerangkan ya bagian dari ayat ketiga dari surat Yunus tersebut, ma min syafi'in illa min ba'di iznih. Tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin darinya, izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala hafizahullahu ta'ala, hadza min sifatihi. Ya. Ini bagian dari sifat-sifatnya. Laisa min syafi'in illa min ba'di iznihi li'azamatihi subhanahu wa ta'ala wa'izzatihi waqahrihi. Ya, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, keperkasaannya, dan kekuasaannya. Nah, la yajra'u ahadun an yashfa'a fi syai'in illa ba'da an ya'zanallahu lah. Tidak ada seorang pun yang memberanikan dirinya memberikan suatu syafaat kecuali setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan baginya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yardha. Betapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka kecuali setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada hamba-hambanya yang dikehendaki dan telah diridhoinya. Ayat dari surat An-Najm ini sangat penting sekali. Terkumpulkan padanya tiga persyaratan bagi syafaat. Iya, syafaat tidak akan diperoleh, syafaat tidak akan tercapai, syafaat tidak akan didapatkan kecuali kalau terpenuhi padanya tiga syarat. Syarat yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditunjukkan dalam firman-Nya, illa min ba'di an ya'dhanallah. Ya, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin baginya. Ini syarat yang pertama, harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua dan syarat yang ketiga ditunjukkan dalam firman-Nya, wa yarda. Ya. Setelah yang pertama Allah memberikan izin, ya, maka syarat yang kedua dan ketiga harus mendapatkan ridha dari Allah. Syarat yang kedua, ridha Allah kepada Asy-Syafi'. Ridha Allah kepada Asy-Syafi'. Atau disebut juga dengan Asy-Syafi'. Ya, bisa dengan wazan fa'il, bisa dengan wazan bentuk fa'il. Seperti di dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk fa'il, syafi'. Ya, maknanya sama dengan syafi'. Siapa asy-syafi' atau syafi' tersebut? Adalah yang diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Yang diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Nanti akan dijelaskan insyaallah bahwasanya syafaat akan terbagi menjadi dua. Ditinjau dari asy-syafi' ini. Ada di antara bentuk syafaat yang khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti syafi' atau syafi' yang diberikan wewenang untuk memberikan syafaat hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jenis yang kedua yaitu syafa'ah 'ammah, yang tidak khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi umum, iya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi nabi-nabi yang lainnya dan juga para siddiqin, para malaikat dan juga orang-orang saleh, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebagaimana keterangannya insyaallah nanti akan disebutkan. Jadi dari ayat ini, dari ayat yang ke-26 dari surat An-Najm disebutkan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan syafaat. Yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridha Allah kepada asy-syafi', ridha Allah kepada syafi' atau asy-syafi', yaitu yang diberikan wewenang untuk memberikan syafaat. Yang ketiga, ridha Allah kepada al-mashfu' lahu. Ridha Allah kepada al-mashfu' lahu. Siapa al-mashfu' lahu? Al-mashfu' lahu adalah orang yang mendapatkan syafaat. Orang yang mendapatkan syafaat. Ini adalah al-mashfu' lahu. Jadi kita punya dua istilah. Ya. Asy-syafi' atau asy-syafi' adalah yang diberikan wewenang untuk memberikan syafaat. Ya. Adapun al-mashfu' lahu adalah orang yang mendapatkan syafaat. Ya. Adapun pemilik dari syafaat seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana keterangannya akan datang. Wa fi ayatil kursi, dan juga disebutkan dalam ayat kursi, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapakah yang memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Wa hadza istinkarun. Ini yang disebut oleh ulama lughah, ulama bahasa, ya, disebut dengan istifham inkari. Pertanyaan yang maksudnya adalah pengingkaran. Pertanyaan yang maksudnya adalah pengingkaran. Maksudnya tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yashfa'u 'indahu ahadun illa ba'da idznihi Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali setelah mendapatkan izin darinya Subhanahu wa taala. Lal malaikah walal anbiya wala ghairuhum. Ya, tidak para malaikat, tidak pula para nabi dan yang selain mereka. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fihi ibtalun lid'awa al-musyrikin anna alihatahum tashfa'u lahum 'inda Allah. Ini ya, keterangan ini di dalamnya terdapat ya penjelasan tentang batilnya klaim-klaim dari orang-orang musyrikin, ya, pengakuan-pengakuan dari orang-orang musyrikin bahwasannya sesembahan-sesembahan mereka mampu memberikan syafaat di sisi Allah untuk mereka. Ya, keterangan-keterangan yang telah disebutkan tadi membantah, membatalkan sangkaan-sangkaan mereka tersebut. وَيَزْعُمُونَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ مِنْ آلِهَتِهِمْ وَيَشْفَعُونَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ. Mereka menyangka bahwasanya para malaikat adalah termasuk dari sesembahan-sesembahan mereka, mampu memberikan syafaat di sisi Allah untuk mereka. فَيَرُدُّ اللَّهُ هَذِهِ الْعَقِيدَةَ الْفَاسِدَةَ. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah akidah yang rusak ini. Li anna amra syafa'ati laisa la'ban wa laisa amran sahlan kama yatasawwaru adh-dhallun. Karena perkara syafaat ini bukanlah main-main dan bukan perkara yang ringan sebagaimana yang dianggap oleh orang-orang sesat tersebut. Innama amru syafa'ati amrun khatirun li'anna syafa'ata lillahi wahdah subhanahu wa ta'ala. Syafa'at adalah perkara yang sangat penting, sangat serius pembahasannya. Ya, karena syafa'at hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 44 bahwasanya malikun lisyafa'ah, pemilik dari syafaat secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Lahu mulku as-samawati wal ardh, thumma ilayhi turja'un. Katakanlah hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh ya syafaat. Ya, di sini dikedepankan na'am lillahi. Kemudian mubtada muakhar asy-syafa'ah. Ya, mengandung makna yang mendalam. Ditambah lagi penguatan dengan jami'ah. Menunjukkan bahwasanya syafaat seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu mulku as-samawati wal ardh. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan bumi. Tsumma ilaihi turja'un. Dan sekalian seluruhnya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyafa'atu lahu wahdahu subhanahu wa taala hiya milkuhu wahdahu ya'zanu liman yasha' an yashfa'a bi syartaini. Ya, syafa'at hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syafa'at tersebut milik Allah bagi hamba-hamba yang telah diizinkan ya untuk mendapatkan syafaat, untuk memberikan syafaat dengan dua syarat. Ya, karena yang diizinkan harus dua pihak sekaligus, yaitu asy-syafi' dan diridhai oleh Allah asy-syafi' tersebut dan juga al-masyfu' lahu. Asy-syafi' atau asy-syafi' adalah yang diberikan wewenang untuk memberikan syafaat. Adapun al-masyfu' lahu adalah yang mendapatkan syafaat. Dua syarat tersebut, an takuna syafa'atu fil muwahhidin. Syafaat tersebut ya didapatkan oleh orang-orang dari kalangan ahlu tauhid. Ini syarat yang penting. Berarti ahlu syirik, al-musyrikun, al-kuffar, orang-orang musyrik orang-orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat. Tidak akan mendapatkan syafaat. Naam. Nanti ada pengecualian, ada syafaat yang sebagian, ya, yaitu khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan, ya, kepada pamannya Abu Talib. Ini pengkhususan, karena disebutkan dengan dalil-dalil yang ada. Naam. Dan itu pun bentuk syafaat yang tidak mengeluarkan Abu Talib dari neraka, karena dia Abu Talib mati di atas kekufuran, kesyirikan, ya, walaupun mendapatkan syafaat hanyalah dengan diperingan azabnya, tetapi dia tetap kekal diazab di dalam api neraka. Pembahasan lebih lanjut insyaallah pada babnya. An takuna syafa'atu fil muwahhidin, syafaat tersebut didapatkan atau berlaku bagi orang-orang ahlu tauhid. Yang kedua, wa an yakuna mimman radhiyallahu anhum minal malaika wal anbiya was salihin. Ya. Dan yang mendapatkan syafaat tersebut adalah hamba-hamba Allah yang telah Allah ridai dari kalangan para malaikat, ya, para nabi dan orang-orang saleh. Mereka akan mendapatkan wewenang dari Allah untuk memberikan syafaat. Ya. Illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Ya, dalilnya sangat jelas tadi dalam surat An-Najm. Ridha di sini yang mencakup ridha kepada asy-syafi' atau asy-syafi' dan sekaligus ridha kepada al-masyfu' lahu. Fahadhi ayatun 'azimatun wa tahtaha ma'anin jalilatun minha hadha alladhi asharna ilayhi wa ma'aniha awsa'u min hadha. Ini adalah ayat yang mulia, yang agung, dan terdapat padanya makna-makna yang mulia yang diantaranya telah kita sebutkan, kita isyaratkan tadi, dan makna-makna yang terkandung padanya lebih luas dari ini. Ya, beliau, ya, tidak menjelaskan secara panjang lebar karena, ya, pembahasan inti dari kitab ini adalah tentang istiwa, ya, di atas arsy-nya. Pembahasan bab yang sedang kita bahas ini yang dibaca, ya, dari keterangan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali adalah tentang ketinggian Allah, tentang beristiwanya Allah di atas arsy-nya. Adapun ini adalah keterangan tambahan. Oleh karena itu, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah mencukupkan dengan isyarat saja. Dan kita akan berusaha untuk memurojaah, ya, apa yang disampaikan oleh para ulama berkaitan tentang syafaat. Berkaitan tentang syafaat. Karena ini ada perkara yang sangat penting. Dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab tauhid. Dan dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Asy-syafa'at pengertiannya adalah secara bahasa asy-syafa'ah diambil dari kata syafa'. Ya. Pendapat di antara pendapat para ulama bahasa Arab asal dari suatu kata adalah masdar, isim masdar. Ada yang mengatakan fi'il, ada yang mengatakan masdar. Naam. Syafa'ah diambil dari kata asy-syafa', lawan dari al-witr. Lawan dari al-witr. Al-witr adalah ganjil. Berarti syafa' adalah genap. Syafa' adalah genap. Shin fa'ain. Syaf'un. Ya. Asy-syafa'ah diambil dari kata syafa'. Itu secara bahasa. Secara syar'i, makna dari syafa'at adalah disebutkan oleh para ulama, ya, adalah at-tawassutu lil ghairi fi jalbi manfa'atin au daf'i madharratin. Ya, menjadikan perantara dengan pihak lain di dalam rangka mendapatkan suatu manfaat atau menolak suatu mudarat. At-tawassutu lil ghairi fi jalbi manfa'atin au daf'i madarratin. Iya. Menjadikan perantara pihak yang lain dalam rangka mendapatkan suatu kemanfaatan atau menolak suatu kemudaratan. Contoh untuk mendapatkan kemanfaatan adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi penghuni al-jannah, surga, untuk masuk ke dalamnya. Iya. Ini nanti termasuk dari jenis syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika ahlul jannah telah berada di depan pintu surga, mereka tidak akan mampu masuk dalam surga setelah ia diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah mengizinkan dan memberikan wewenangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada ahlul jannah untuk masuk ke dalam jannah surga tersebut. Ini adalah syafaat dari jenis untuk mendapatkan suatu manfaat. Iya. Contoh suatu syafaat di dalam rangka menolak suatu mudarat, suatu ya kejelekan, mara bahaya, adalah syafaat ya bagi orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka dari kalangan ahlu tauhid untuk keluar darinya. Ya, untuk keluar darinya. Sebagian dari ahlul kabair, ya, sebagian dari orang-orang yang berbuat dosa, ya, meninggal mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa-dosanya, ya, sebagian dari mereka mendapatkan syafaat karena mereka dari kalangan ahlu tauhid, tidak diadab di dalam neraka tetapi bisa keluar ketika mendapatkan syafaat dari ya dari para syufa'a, ya, dari pihak-pihak yang memberikan syafaat sehingga mereka keluar dari neraka dan tidak diazab di dalam neraka. Ini adalah suatu bentuk syafaat di dalam rangka menolak suatu kemudaratan, suatu mara bahaya. Iya. Ini sekedar contoh. Contoh-contoh atau jenis-jenis dari syafaat nanti akan disebutkan insyaallah taala. Maksud dari syafaat. Maksud dari syafaat atau faedah dari syafaat adalah, ini dinukilkan oleh Syekh Abu Abdullah Nasir Al-Adni hafizahullah taala dalam kitabnya Syarah Al-Qawaid Al-Arba. Maksud dari pemberian syafaat yang pertama, ikramu syafi', memberikan pemuliaan atau memuliakan asy-syafi' atau asy-syafi', memuliakan asy-syafi' atau asy-syafi', yaitu pihak yang diberikan wewenang untuk memberikan syafaat. Misalkan syafaatnya adalah khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, syafaat untuk ya ahlul mauqif, ya, manusia yang dibangkitkan di padang mahsyar. Maka di sini maksud dari syafaat tersebut adalah memuliakan asy-syafi', memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini ya bisa dipahami dari dua sisi. Yang pertama, nampaknya zuhuru fadlihi 'ala al-mashfu' lahu, nampaknya keutamaan asy-syafi' di atas al-mashfu' lahu. Ketika itu manusia ya setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari awal sampai akhir manusia dibangkitkan, dikumpulkan semuanya di padang mahsyar, mereka berbondong-bondong mendatangi para nabi, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, meminta untuk disegerakan hisabnya karena keadaan sangat dahsyat ketika itu. Matahari didekatkan di atas kepala mereka, mereka dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, hufatan uratan ghurla, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian sehelai pun, dan dalam keadaan tidak dikhitan, dan dalam sebuah riwayat buhma, tidak membawa apapun dari perbendaharaan dunia. Dalam keadaan seperti itu mereka ya, meminta syafaat kepada para nabi tersebut untuk disegerakan hisabnya. Ya, untuk disegerakan hisabnya. Tetapi seluruhnya meminta udur, tidak mampu memberikan syafaatnya. Berakhirlah perjalanan mereka menuju pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah memberikan izin dan wewenang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaatnya kepada ahlul mauqif, kepada manusia seluruhnya di padang mahsyar tersebut untuk disegerakan hisabnya. Di sini berarti nampak sekali keutamaan asy-Syafi', keutamaan asy-Syafi', yaitu Nabi Muhammad SAW di dalam jenis syafaat yang tadi dicontohkan, di atas al-masyfu' lahu, yang diberikan syafaat. Nabi SAW akan nampak keutamaan beliau tatkala itu. Iya, sisi yang kedua, zuhuru jahihi indallahi ta'ala, nampaknya, iya, jelasnya kedudukan asy-Syafi', kemuliaan asy-Syafi' di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba pilihan, manusia terbaik yang mendapatkan izin dari Allah, wewenang dari Allah untuk memberikan syafaat yang khusus tersebut, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud atau faedah dari syafaat adalah memuliakan asy-Syafi', memuliakan asy-Syafi' dari dua sisi tadi. Yang pertama, nampaknya keutamaan asy-Syafi' di atas al-masyfu' lahu. Yang kedua adalah nampaknya, jelasnya kedudukan yang tinggi dari asy-Syafi' tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kedua dari manfaat faedah asy-syafa'ah, naf'ul masyfu'i lah, memberikan kemanfaatan kepada al-masyfu' lahu. Iya. Seperti contoh tadi, berarti faedah dari syafaat adalah memberikan manfaat bagi manusia di padang mahsyar ahlul mauqif tersebut, yaitu disegerakan hisab mereka. Iya. Beliau nukilkan dari keterangan Syekh Ibnu Utsaimin dalam qaul Al-Qaul Al-Mufid. Naam, syarah kitab At-Tauhid. Naam, bisa dirujuk di sana keterangan lebih lanjutnya. Naam. Kemudian pembahasan berikutnya adalah manusia terbagi menjadi empat golongan. Manusia terbagi menjadi empat golongan di dalam asy-syafa'at ini. Golongan yang pertama, dari kalangan manusia berkaitan tentang syafaat ini adalah orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Golongan pertama yaitu orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengingkari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul kabair. Mereka mengingkari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ahlul kabair. Naam. Yaitu orang-orang yang berbuat dosa besar. Karena mazhab ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwasanya pelaku dosa ketika mati belum bertaubat, maka mereka di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni mereka, maka mereka akan diampuni. Di antaranya adalah dengan ya mendapatkan syafaat. Kalau Allah berkehendak yang lain, mereka diazab, maka mereka akan diazab sesuai dengan kadar dosanya dan tidak kekal. Karena ahlul kabair dari kalangan ahlu tauhid, dari kalangan orang-orang yang mentauhidkan Allah tetapi berbuat dosa, mati belum sempat bertobat dari dosanya. Ya. Maka mereka kalaupun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, tidak akan kekal. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Kelompok Khawarij dan Mu'tazilah ini, mereka berkeyakinan bahwasanya ahlul kabair khalidun mukhalladun finnar. Ya, mereka beranggapan bahwasanya ahlul kabair, pelaku dosa, mati, maka mereka akan diazab kekal di dalam api neraka. Ini pemahaman sesat orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang pelaku dosa tersebut, apakah hukumnya mereka tatkala di dunia? Masih muslim, masih mukmin atau kafir? Orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan mereka tidak mukmin, tidak kafir. Di suatu tempat pertengahan di antara kekafiran dan ya keimanan. Tidak beriman, tidak pula kafir, kata mereka orang-orang Mu'tazilah. Tetapi mereka bersepakat, Khawarij dan Mu'tazilah, bahwasanya pelaku dosa besar kekal diazab di dalam api neraka. Mereka, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah ini, dalam permasalahan syafaat, mengingkari, menolak ya, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul kabair, kepada ya untuk orang-orang yang berbuat dosa ya, dan dibantah ya keyakinan sesat mereka ini dengan dalil-dalil yang sangat banyak sekali ya, sampai pada derajat mutawatir. Disebutkan dalam sebuah bait syair, mimma tawataral haditsu man kadzaba wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun wa syafa'atun wal hawdu. Naam. Apa selanjutnya? Wa ru'yatun wa syafa'atu wal hawdu wa hadhihi ba'du. Iya. Siapa masih ingat? Mimma tawatarul haditsu man kadzab. Di antara hadis-hadis yang mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis yang diriwayatkan sangat banyak sekali jalan-jalan periwayatannya, yang tidak mungkin para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut bersepakat berdusta ya dalam meriwayatkannya. Berarti derajat hadis yang paling kuat, tidak boleh dibantah. Ya, hadis-hadis mutawatir. Hadis yang sahih dalam satu riwayat saja tidak boleh dibantah, apalagi sampai derajat mutawatir. Ya. Di antaranya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Iya. Dan di antaranya juga, man bana lillahi baitan wahtasab, keutamaan membangun masjid. Iya. Di antaranya juga hadis tentang ru'yah Allah. Di antaranya juga hadis tentang haud, telaga Allah. Iya. Telaga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga adalah tentang syafaat. Iya. Ini termasuk juga hadis-hadis yang mutawatir. Kelompok yang kedua, wa mashul khufain, ya, wa ru'yatun wa syafa'atu wal haudu wa mashul khufaini wa hadhi ba'du, dan juga mengusap dua khuf, termasuk dari hadis-hadis yang mutawatir. Naam. Kelompok yang kedua dari yang mengingkari syafaat, atau kelompok yang kedua dalam permasalahan syafaat, adalah orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin. Dan orang-orang Nasrani. Dan juga ahlul bid'ah. Dari kalangan orang-orang yang ekstrim terhadap masyaikh-masyaikh mereka. Ya. Turuk min turuk as-sufiyah. Ya, para ahli tariqah-tariqah sufiyah. Yang mereka hulu. Ya, berlebih-lebihan melampaui batas di dalam mengagungkan guru-guru mereka. Ya. Jadi kelompok yang kedua adalah orang-orang musyrikin, orang-orang Nasrani dan ahlul bid'ah dari kalangan orang-orang yang melampaui batas dalam mengagungkan masyaikh guru-guru mereka. Ya, di dalam masalah syafaat ini mereka menjadikan syafaat di akhirat seperti syafaat di dunia. Iya, mereka mengkiaskan syafaat di akhirat seperti syafaat di dunia. Di dunia seseorang ingin bertemu dengan seorang pejabat, presiden, gubernur, atau orang penting, tidak bisa secara langsung, harus dengan perantara, kata mereka. Ya, begitu pula seseorang ingin mendapatkan syafaat Allah, harus dengan perantara. Perantaranya siapa? Orang-orang soleh menurut mereka. Dan dipilih orang-orang soleh, wali-wali yang telah meninggal. Kenapa? Karena mereka telah berada di tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, kata orang-orang musyrik, banyak berbuat dosa. banyak berbuat kesalahan, maka kita meminta kepada Allah lewat perantara wali-wali atau orang-orang soleh yang telah meninggal tersebut. Alasannya mereka kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah sehingga bisa menyampaikan ya permintaan-permintaan hajah kita. Bagaimana cara membantahnya? Ya, cara membantahnya adalah sangat jelas sekali bahwasannya permintaan mereka tersebut adalah syafa'ah al-manfiyah, syafa'at yang telah ditolak di dalam Al-Quran. Itu adalah syafa'at kesyirikan, bukan syafa'at yang sebenarnya, yang masyru'ah, yang disyariatkan. Dalil yang tegas, jelas dalam masalah ini adalah surat Yunus ayat ke-18. Surat Yunus ayat ke-18. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ya, mereka beribadah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang musyrik. Ya, jahiliyah. Mereka beribadah, menyembah berhala-berhala selain Allah yang tidak mampu memberikan kepada mereka mudarat sedikit pun ataupun manfaat. Ini keadaan orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka sebenarnya mengetahui bahwasanya berhala-berhala yang mereka minta selain Allah tidak mampu memberikan pada mereka manfaat sedikit pun dan tidak mampu memberikan mudarat. Lantas apa tujuan mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut? Wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka berkata, ya, mereka ini, ya, wali-wali, orang-orang soleh, para nabi, malaikat yang mereka jadikan perantara ini, mereka ini akan memberikan syafaat-syafaat kepada kami di sisi Allah. Ya, tujuan mereka seperti itu. Tetapi apakah hal ini dibenarkan? Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian ingin mengkabarkan kepada Allah ya suatu perkara yang tidak Allah ketahui di langit maupun di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Berarti ini vonis hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan adalah kesyirikan. Dan ini adalah hakikat dari kesyirikan. Hakikat dari kesyirikan adalah menjadikan perantara-perantara ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat kepada mereka dan juga mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zumar. Ya, dalam surat Az-Zumar disebutkan tentang ya bantahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang berbuat syirik yang menjadikan perantara-perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah hakikat dari kesyirikan. Maka mereka kelompok manusia yang kedua ini ya ingin menyamakan syafaat di akhirat seperti syafaat di dunia. Mereka terjatuh dalam kesyirikan yang sesungguhnya dan itulah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Kelompok yang ketiga dari manusia adalah ya dari kalangan ahlu filsafat. Dari kalangan falasifah, ahli filsafat, ya Ibnu Sina dan yang lainnya. Mereka meyakini bahwasanya syafaat akan bermanfaat, ya akan diperoleh ketika asy-syafi' ya berkaitan erat dengan al-masyfu' lahu. Ya, ketika asy-syafi' sangat dekat kedudukannya dengan al-masyfu' lahu, maka dengan serta merta al-masyfu' lahu akan mendapatkan syafaat tanpa perlu adanya doa. Ya, tanpa perlu adanya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ibaratkan seperti sinar matahari. Mereka ibaratkan seperti sinar matahari. Akan nampak sinar matahari yang di atas langit akan nampak di ya permukaan kaca. Ada kaca, maka sinar matahari akan nampak di kaca. Kemudian kaca ketika menyinari ke arah air yang ada di kolam, maka sinar tersebut juga akan memancar ke air kolam. Iya, kata mereka, al-mashfu' lahu seperti itu, seperti air di kolam, seperti kaca tersebut dapat manfaat dari sinar, iya, matahari yang dipancar oleh matahari di atas langit. Begitu pula al-mashfu' lahu, iya, orang-orang akan mendapatkan syafaat kalau mereka dekat. Iya, ada keterkaitan dengan asy-syafi', ada keterkaitan dengan asy-syafi'. Iya. Maka mereka akan serta-merta pasti akan kecipratan, akan mendapatkan syafaat tersebut secara langsung. Ini alasan mereka. Naam, oleh karena itu barang siapa yang dekat ya kepada para malaikat, para nabi, menggantungkan urusannya kepada malaikat, para nabi, orang-orang soleh, pasti mereka akan mendapatkan syafaat dari mereka. Ya. Ini pendapat yang ketiga atau kelompok manusia yang ketiga. Ya. Ketika para malaikat, para nabi, orang-orang soleh mendapatkan rahmat Allah, mereka pun akan mendapatkan rahmat Allah. Ketika mereka mendapatkan syafaat, maka mereka pun akan mendapatkan syafaat. Ya. Dengan perantara orang-orang tersebut, hamba-hamba tersebut. Naam. Maka mereka mengibaratkan seseorang yang mengikuti suatu syekh atau suatu seorang guru, maka dia akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan manfaat dari orang yang diikutinya. Iya, karena kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang tinggi yang diperoleh, yang dimiliki oleh orang-orang yang diikuti tersebut. Nah, jenis manusia yang ketiga ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadzal ladzi qalahu syarrun min aqwalil musyrikin. Pendapat mereka ini, ahlul filsafat Ibnu Sina dan yang lainnya, ya, pendapat ini adalah lebih jelek, lebih buruk daripada pendapatnya orang-orang musyrik. Berarti kelompok ini lebih sesat daripada orang-orang musyrik. Iya. Inilah syafaat yang telah ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya dan telah ditolak sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Naam. Kelompok yang keempat. Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mereka berjalan di atas dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf as-salih, orang-orang terdahulu yang saleh. Mereka selamat dari berbagai macam ya pendapat yang ada. Mereka pertengahan dari berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang, termasuk dalam permasalahan syafaat. Ahlu sunnah wal jamaah menyatakan, meyakini dan menetapkan bahwasannya syafaat itu ada. Ya, syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga syafaat bagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada dua perincian nanti akan disebutkan, syafaat yang khusus dan syafaat yang umum. Iya. Termasuk di dalamnya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul kabair. Iya. Mereka menetapkan seluruh jenis syafaat sesuai dengan dalil-dalilnya dari ayat-ayat Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka meyakini bahwasanya syafaat seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diminta kepada selain Allah. Karena yang memiliki syafaat tersebut hanyalah Allah, maka tidak boleh meminta syafaat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Ini kelompok yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan syafaat tersebut. Jenis-jenis syafaat secara ringkas, ya, ini disebutkan oleh Syekh Fahad Al-Adani rahimahullah wa taqabbalahu minasy syuhada dalam kitabnya Fathur Rabbil Ibad Syarah wa Dirasah Lum'ah Al-I'tiqad. Kemudian disebutkan secara cepat saja jenis-jenis syafaat, ya, ada banyak sekali syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang pertama, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib. Ya. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Abbas ibnu Abdul Muttalib bahwasannya apakah engkau memberikan syafaat kepada, ya, memberikan manfaat kepada pamanmu yang meninggal tersebut, yaitu Abu Talib, karena dia dahulu banyak membantu ketika masih hidupnya, walaupun dia seorang musyrik, tetapi membela, ya, Nabi dari gangguan-gangguan orang-orang musyrik. Tetapi dia mati, Abu Talib, dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, iyadan billah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Ya, laula ana lakana fid darqil asfali minan nar." Kalau bukan karena aku, kalau bukan karena syafaat yang aku berikan kepadanya, niscaya dia akan diadab di dalam kerak yang paling dalam dari neraka. Disebutkan dalam riwayat yang lain, masih riwayat Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya adab yang diperoleh oleh penghuni neraka yang paling ringan adalah azab kepada Abu Talib tersebut. Dia memakai alas kaki dari neraka sehingga menjulur api tersebut sampai ke kedua mata kakinya. Yaghli minhuma dimahuhu. Tetapi cukup dengan itu mendidihkan isi otaknya. Waliyadu billah. Ini azab neraka yang paling ringan. Bagaimana dengan azab yang lain? Nas'alullah salamahu al-afiyah. Tetapi syafaat tersebut hanya takhfif al-azab. Meringankan azab saja. Tidak mengeluarkan Abu Talib dari neraka. Dia tetap kekal di dalam api neraka. Karena dia mati di atas kekafiran, kesyirikan. Kemudian syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW adalah syafaat beliau SAW kepada ahlul mawqif tadi. Orang-orang manusia seluruhnya yang dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar tadi untuk disegerakan, ya, hisabnya. Kemudian yang ketiga, syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah syafaat beliau kepada para penghuni jannah untuk masuk ke dalam jannah, ya, untuk masuk ke dalam jannah. Kemudian di sana ada syafaat-syafaat yang tidak khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, syafaat tersebut diberikan wewenangnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang lain dan juga para siddiqin dan juga para orang-orang yang saleh, hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara jenis-jenis syafaat tersebut adalah syafaat untuk suatu kaum yang sama, ya, untuk suatu kaum yang sama timbangan amal kebaikan dan amal keburukannya, ya, maka akan bisa mendapatkan syafaat, ya, tentunya dengan syarat-syarat yang telah lewat, diberikan izin oleh Allah, ridha Allah kepada syafi' dan juga al-masyfu' lahu. Syafaat yang berikutnya, syafaat untuk menaikkan derajat bagi orang-orang yang telah memasuki al-jannah, ya, karena diantara, ya, penghuni surga akan dilebihkan dari penghuni surga yang lainnya. Dan bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti jarak antara langit dan bumi. Iya, sangat jauh sekali keutamaannya satu derajat di dalam surga dengan derajat yang ada di atasnya. Yang paling tinggi, yang paling mulia tentunya adalah Jannatul Firdaus. Jannah Al-Firdaus. Kemudian di antara bentuk syafaat juga adalah, ya, syafaat untuk ahlul kabair bagi umatnya, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Iya. Naam. Dan juga di antara bentuk syafaat adalah syafaat dari orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka untuk keluar darinya, atau syafaat bagi orang-orang yang akan diazab di dalam api neraka karena dosanya, kemudian dia mendapatkan syafaat, maka terhindar dari azab di dalam api neraka. Ini diantara jenis-jenis dari syafaat yang berlaku umum bagi Nabi SAW dan bagi yang lainnya. Adapun tiga jenis yang pertama yang disebutkan tadi, itu adalah syafaat-syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau ada pembahasan yang tersisa dari syafaat, insyaAllah akan disebutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, di dalam juga masuk dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya dalam jannahnya dan menjauhkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.